belajar. Anak-anak yang manis, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian baik-baik semua. Ya, kali ini Ibu ada cerita untuk kalian dengan judul Lupa Gosok Gigi. Dengarkan baik-baik ya. Anak-anak, hari sudah larut malam. Andi masih saja bermain dengan mobil-mobilannya. Ngeng, ngeng, ngeng, brem, brem, brem. Ya, jatuh. Aduh, rodanya lepas. Wah, lebih baik aku makan coklat saja. Aduh, Andi, kok masih mainan mobil-mobilan sih? Hehe, iya kak, maaf. Ini sudah malam, Andi. Ayo gosok gigi dan cepat tidur. Jangan sampai besok terlambat ke sekolah. Bentar kak, Andi habiskan dulu coklatnya. Ya ampun Andi, coklat begitu banyak kamu habiskan sendiri. Iya kak, nyam, enak sekali coklat ini. Ini kakak mau, enak loh kak. Enggak, kakak tadi sudah gosok gigi. Nanti enggak menyesal kalau Andi habiskan coklat, enak. Kamu ini. Jangan marah kak. Kata nenek, nanti cepat tua loh. Ya sudah, cepat habiskan coklatnya, lalu gosok gigi dan cepat tidur. Iya kak, kalau tidak lupa. Kamu bilang apa tadi? Enggak kak, enggak apa-apa kok. Ya sudah, kakak tinggal dulu ya. Aku ngantuk sekali, tidur dulu ah. Andi sangat kelelahan. Akhirnya, ia pun tertidur. Anak-anakku, sementara Andi tertidur pulas, dua ekor kuman tengah asik menggali dan mengebor untuk membangun sebuah rumah di gigi Andi yang kotor. Man! Ayo cepat mencangkulnya. Ya. Kita buat gigi anak ini berlubang. Ya, kamu juga cepat mengebornya biar segera selesai rumah kita. Iya, betul. Kita buat istana lubang di gigi anak yang malas gosok gigi ini. Benar. Gigi kotor adalah tempat yang nyaman bagi kita. Lihatlah, ada coklat yang nyangkut di gigi anak ini. Iya, kuman-kuman seperti kita senang tinggal di gigi-gigi yang kotor yang terawat ini. Akhirnya selesai sudah rumah kita. Ya, gigi ini akhirnya menjadi rumah yang berpintu dan berjendela. Tempat yang nyaman bagi kuman-kuman seperti kita. Kamu benar, Kuku. Sekarang, ayo kita ajak semua kuman-kuman berpesta. Ya, berpesta dengan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi anak yang tidak disikat. Iya. Ayo kuman-kuman, kita berpesta. Ayo, kita lubangi gigi anak ini. Ayo, kita buat gigi anak ini sakit. Ayo. Anak-anakku, kuman-kuman pun berpesta di gigi Andi yang tidak disikat itu. Sisa-sisa makanan yang menyangkut di gigi Andi adalah menu kesukaan mereka. Anak-anakku, lalu apa yang selanjutnya terjadi dengan gigi Andi? Nah, ayo kita ikuti lanjutan kisahnya. Gigiku sakit, sakit. Anak-anak, Andi sering lupa menggosok gigi. Akhirnya, gigi Andi pun berlubang dan sakit. Cepat-cepatlah diobati, gosok gigi aku sakit. Sakit. Tuh, sekarang percaya kan yang kakak bilang. Kalau kita sering lupa gosok gigi, gigi bisa sakit. Sakit, Kak. Sakit. Ya sudah, sekarang kita ke dokter gigi. Biar gigimu yang sakit bisa segera diobati. Hah? Dokter gigi? Takut. Andi takut. Lagi pula kan hujan. Dingin. Tidak usah takut. Dokternya baik kok. Andi gak mau, Kak. Ya sudah, gigimu mau sakit apa sembuh? Mau sembuh, Kak. Ya udah, ayo siap-siap. Iya, Kak. Awas, Andi tembak, Kak. Dor, dor, dor. Awas. Jangan dong, Andi. Kakak kan jadi basah. Bagaimana? Gigimu sudah sembuh? Sudah, Kak. Gigi Andi sudah tidak sakit lagi. Nah, mulai sekarang kamu harus rajin menggosok gigi 2 kali sehari. 2 kali, Kak? Iya, 2 kali sehari. Pagi-pagi setelah makan pagi dan malam hari sebelum tidur. Kalau rajin menggosok gigi, gigimu akan sehat dan kuat, tidak mudah sakit. Seperti gigi kakak ini. Jadi ting, kayak yang di TV itu, Kak. Kamu ini, Andi, ada-ada saja. Anak-anak, akhirnya Andi sadar akan kesalahannya. Ia tidak mau lagi sakit gigi. Kini, ia rajin menggosok gigi. Gigi Andi pun menjadi bersih, sehat, dan kuat. Anak-anak, menggosok gigi sangat penting untuk kesehatan. Ibu harap kalian rajin menggosok gigi. Dengan demikian, gigi kalian tidak akan mudah sakit. Gigi kalian akan sehat dan kuat. Nah, anak-anak, demikian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa.